I'm a war president. War on my mind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah atas berkenan Allah semata, saat ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian kita. Tema kita saat ini adalah apakah ada di dalam kitab suci Al-Quran maupun Bible ayat-ayat yang mengajarkan tentang terorisme dan kekerasan. Namun, sebelum kita menyampaikan kajian ini, marilah kita terlebih dahulu mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah atas semua limpahan rahmat, hidayah, serta nikmat-nikmat-Nya. Alhamdulillahirrahman, alamal Qur'an, khalaqal insana alamahul bayan. Ashadu ala ilaha illallahul wahidul qahar, al-azizul ghafar, mukabirul layli ala nahar. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, wa habibuhu wa khaliluh. Allahumma salli ala sayyidil mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi isanin illa yaumidin amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minas syaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladina amanu kunu qawamina lillahi syuhada'a bilqis, wala yajrimannakum syana'anu qawmin ala alla ta'dillu, iqdilu huwa akrobu litakwa. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati Allah, mengapa topik ini kita bahas? Karena saat ini demikian banyak tuduhan-tuduhan tentang Islam. Islam diidentikan dengan teroris. Islam diidentikan dengan kekerasan. Islam. Bahkan juga ada suatu yang ditakut-takutkan oleh mereka apabila mereka menghadapi seseorang yang kemudian berpindah agama dari Kristiani menjadi Muslim, maka yang bersangkutan akan ditakut-takuti dengan mengatakan, "Anda menjadi Muslim? Anda tahu Islam itu agama apa? Kalau Anda Muslim, maka Anda harus siap Anda menjadi melarat seperti orang-orang Muslim yang lain." Demikian pula ketika ada seorang istri yang suaminya menerima hidayah Allah dan menjadi seorang Muslim, maka si istri kemudian ditakut-takuti dengan menyatakan, "Awas, kalau suami Anda Islam, maka tidak lama lagi suami Anda akan kawin lagi." Itulah berbagai macam stigma yang mereka laksanakan terhadap Islam. Ibu dan Bapak, ternyata label-label atau stigma itu tidak semakin berkurang ketika saya mengucapkan dua kalimat syahadat pada tahun 1983. Ternyata pada masa-masa berikutnya sampai hari ini pun, dan terutama sekali puncaknya yaitu pada tahun 2001. Tepatnya yaitu peristiwa pengeboman BTC 11 September 2001. Sejak saat itu genaplah tuduhan terhadap umat Islam dan agama Islam. Islam dilabel dengan teroris. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, kali ini saya tidak hanya ingin menyanggah Kalau semua tuduhan ketika saya tadi masih mempelajari Islam, bahwa Islam diidentikan dengan kemiskinan, dengan kebodohan, dan lain sebagainya, tersanggah setelah saya mempelajari kitab suci Al-Quran dan Al-Hadis, yang berakibat kemudian saya mengucapkan dua kalimat syahadat, terutama